بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Bapak ibu para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Sekaligus kita juga bisa bermuajah secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. ولو قال الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفور وهو ممن يخفى عليه صدقا ولو اختلف في السفر لأجل الشفعة صدق الشفيع قاله الموردي ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولم يراجع المشتري ولا القاضي لم يكفي وإن كان المشتري غائبا رفع الأمر إلى القاضي وأخذ. Teman-teman yang dirahmati Allah, sampai sini bacaan kita kitab Kifayatul Akhyar, yaitu tentang kewajiban bahwa asy-syafi, orang yang punya hak syufa, itu wajib meminta, wajib mutalabah, wajib menuntut hak syuf'ahnya alal fauri, segera mungkin. Kalau memang sudah tahu bahwa tanah yang mana dia punya di situ ada hak syuf'ah dia di dalamnya, lalu dia tidak meminta hak syuf'ah dalam jangka waktu yang cukup lama, dalam jangka waktu musyairun ala tarki talab, yang mengindikasikan bahwa dia enggak bakal nuntut karena waktunya udah lama begitu ya. Maka hak syuf'ahnya menjadi hilang begitu. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang meminta hak syuf'ah tapi sudah kadung berapa tahun begitu, dengan alasan bahwa dia enggak tahu kalau syuf'ah itu harus segera ini, sebagaimana contoh yang tadi kita baca. Jadi sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai permulaan kita jelaskan tentang syuf'ah dulu ya, bahwa syuf'ah itu adalah kepemilikan yang diberikan oleh syariat karena kita punya barang yang bercampur dengan orang lain. Ketika barang tersebut dijual oleh orang yang kepemilikannya bersama dalam harta tersebut, kita sebagai orang yang memiliki barang itu juga punya hak syuf'ah gitu. Contohnya kemarin kita sebut tentang Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad mendapat warisan dari ayahnya sebuah atau sepetak tanah. Luasnya 100 atau 1000 atau luasnya 200 meter begitu ya. Jadi ada tanah luasnya 200 meter, itu menjadi warisan untuk Ahmad dan Muhammad. Karena ahli warisnya cuma dia berdua doang, maka tanah tersebut dimiliki 1/2, 1/2. 50%, 50%. Berarti Ahmad punya 100 meter, Muhammad juga punya 100 meter. Cuman 100 meter yang ada di tanah tersebut belum jelas bagian 100 meter yang sebelah mana yang punya Ahmad dan Muhammad. Intinya mereka punya kepemilikan harta dari 200 meter tersebut. Nah, kemudian salah seorang dari Ahmad atau Muhammad ini menjual kepada orang lain. Ketika jual belinya terjadi, maka katakanlah Ahmad yang menjual. Ahmad menjual jatah yang 100 meter itu kepada orang lain. Maka Muhammad, orang yang juga memiliki setengah dari 200 meter itu punya hak syuf'ah namanya. Itu yang dimaksud. Dan dia harus segera. Kalau dia tidak menyegera untuk meminta hak syuf'ahnya, maka hak syuf'ahnya menjadi batal. Walau qala syafi'u, kalau seandainya si orang yang punya hak syuf'ah itu mengatakan dan dia enggak segera mungkin lalu dia batal hak syuf'ahnya, kemudian dia mengatakan lam a'lam, saya enggak tahu anna syuf'ata, bahwasanya syuf'ah itu alal faur, kewajiban syuf'ah itu alal faur, saya enggak tahu itu. Makanya saya enggak nuntut, saya baru nuntut sekarang setelah terjadi jual beli sekian tahun begitu. Kalau seandainya si Syafi'i mengatakan demikian, apakah tetap dapat hak syuf'ah? Karena ketidaktahuan kan memang menjadi uzur, menjadi hal yang menyebabkan orang terangkat dosanya, kan ya? Lam alam, saya enggak tahu kalau syuf'ah itu memang harus alal fawr sesegera mungkin. Wa huwa mimman yukhfa alaihi, dan dia termasuk orang yang yukhfa alaihi. Artinya memang pengetahuan tentang syuf'ah itu tertutupi terhadap dia. Ya, karena dia tinggal di daerah yang jauh, enggak ada ustadznya, atau tinggal di kota tapi enggak pernah ngaji misalnya. Bukannya enggak pernah ngaji, pengajiannya ada. Emang pengajiannya enggak ada karena tinggal di kota yang tidak ada akses untuk dia terhadap pengetahuan terhadap keagamaan Islam. Dan dia termasuk orang yang ukhfa alihi, memang tertutup itu pengetahuan agama terhadap dia. Lingkungannya yang berbeda gitu ya. Suddiqo, maka ia dibenarkan. Kalau memang seperti itu dibenarkan. Dan memang pengetahuan tentang syuf'ah ini kan bukan semua orang yang tahu. Hatta para asatid itu. Sampai banyak asatid pun yang tidak sampai pada materi syuf'ah itu sendiri. Begitu. Jadi sangat dimaklumi kalau memang betul pemaklumannya bahwa memang dia tinggal di daerah atau di tempat atau dia punya kondisi yang tidak dapat akses untuk belajar agama, suddiqah, dia dibenarkan bahwa dia tidak tahu bahwa syuf'ah itu alal faul. Jadi walaupun dia minta hak syuf'ahnya setelah 2 tahun terjadi pembelian, dia tetap dapat hak tersebut gitu. Walau ikhtarafa fi safari li ajli syuf'ati suddiq syafi'u qalahu al-mawardi. Kalau seandainya ikhtilaf, berselisih, fi safari, dalam perjalanan, li ajli syuf'ah, suddiq syafi'u. Apa ini maksudnya ini? Jadi asy-syafi' berselisih, ikhtilafa asy-syafi' dengan siapa nih? Berselisih apakah dia harus melakukan perjalanan atau tidak untuk meminta hak syuf'ahnya. Li ajli syuf'ati suddiqa syafi'i, maka karena perselisihan itu apakah harus dia berjalan, apa dia harus safar atau dia diam aja dan seterusnya, membuat dia telat untuk meminta hak syuf'ahnya. Suddiqa syafi'u, maka yang dibenarkan adalah syafi'i yang punya hak. Qalahul Mawardi, itulah yang disebut oleh Imam Al-Mawardi. Walau rafa'a syafi'u al-amra ila al-qadhi, kalau seandainya dia enggak nuntut nih, dia enggak nuntut kepada pembeli, dia enggak nuntut kepada orang yang masyfu itu ya, apa namanya, syarik, enggak nuntut, tapi dia langsung ke pengadilan. Walau rafa'a syafi'u al-amra ila al-qadhi, kalau seandainya asy-syafi', orang yang punya hak syuf'ah, mengangkat perkaranya kepada qadhi, kepada hakim, dia laporin nih, Pak Hakim, pembelian tanah di jalan sekian, nomor sekian, dengan luas sekian, yang mana itu adalah atas sertifikat nomor sekian, sekian, sekian, saya nuntut untuk pembatalan jual belinya karena saya adalah orang yang punya hak syuf'ah. Saya belum cek ya tadi itu kemarin disebut akuisisi ya kalau bahasa ini. Tapi belum tahu itu apa benar atau tidak. Dia langsung lapor ke pengadilan aja. Jadi dia nggak minta kepada pembeli. Dia juga nggak minta kepada syariknya. Orang yang punya, orang yang jual itu. Dia langsung ke pengadilan. Wataraka mutalabatal musyari. Dia meninggalkan nuntut kepada pembeli ma'ahudurihi padahal dia hadir di kampung itu. Maksudnya dia dan musyari adalah dalam satu kampung. Jaza itu hukumnya boleh. Jadi dia tetap dapat hak syuf'ah. Dari mana nanti di pengadilan yang mengeluarkan putusan gitu. Walau ashhada ala talab. Kalau kemudian dia memberikan persaksian bahwa dia menuntut gitu. Walam yuraji al-mushtari dan tapi di walam yuraji al-mushtari tapi dia tidak datang kepada mushtari. Walal qadi dan juga kepada qadi lam yakfi maka itu tidak cukup. Ini bagi orang yang hadir ya, orang yang memang kondisi badannya ada di kampung atau negeri yang sama dengan pembeli. Kalau dia memberikan persaksian, no saksi no. Gua udah saksi, minta saksi sama fulan bin fulan kalau gua tuh udah nuntut gitu. Tapi dia tidak datang ke pembeli, dia tidak juga datang ke hakim, maka persaksian pembuat apa dia membuat saksi itu menjadi tidak berguna. Lam itu kurang cukup. Wa in kana al-mushtari ghaiban. Kalau seandainya mushtari ghaiban, kalau seandainya pembeli berada di negara yang jauh, berbeda dengan negara si Syafi', rafa'al amra ila al-qadi wa akhadha, dia boleh mengambil atau dia boleh memberikan perkara itu tersebut. Kalau dia boleh mengangkat perkaranya kepada hakim, kemudian akhoza, kemudian dia boleh mengambil hak syuf'ahnya tersebut. Walau akhara talaba wa qala, kalau seandainya dia mengakhirkan, udah tahu itu terjadi jual beli lalu enggak dituntut, dibiarin aja, ditunda-tunda itu penuntutan. Wa qala, kemudian dia mengatakan lam usaddiqil mukhbira. Saya enggak percaya yang ngasih tahu begitu. Jadi Muhammad, katakanlah Muhammad memang tinggalnya rada jauh dari Ahmad. Ahmad jual itu tanah yang 100 meter. Tanah yang 100 meter dijual. Padahal 200 meter itu yang kemudian dijual oleh Ahmad 100 meter, 200 meternya adalah milik bersama dia itu. Cuman belum jelas mana bagian dia. Lalu dijual 100 meter oleh Ahmad. Lalu datang kepada Muhammad seseorang yang dia bilang, Muhammad, mana ada ente Ahmad jual tanah. Tanah yang ente warisin buat berdua itu, warisan buat berdua, dia jual 100 meter. Si Muhammad gak percaya nih sama orang yang datang. Karena dia gak percaya, masa ada gua gitu? Lu mati bang mau ngadu domba doang gitu. Lu mau ngadu domba itu namanya enggak, gua mah gak percaya. Gitu. Akhirnya Muhammad gak nuntut, dia diem aja di kampung. Gak kemudian mengutus wakil, pokoknya diem aja karena dia gak percaya sama orang yang ngasih tahu. Akhirnya dia menunda itu penuntutan. Walau akhara talaba, kalau dia mengakhirkan menunda penuntutan, waqala kemudian mengatakan lam usaddiqil mukhbira, saya gak percaya sama orang yang ngasih tahu, lam yu'adzaru in akhbarahu thiqatun, apakah dia dibenarkan, artinya dia menolak nih ya. Dia menolak untuk menuntut karena dia pikir yang ngasih tahu bohong, berdusta. Maka lam yu'adzar, dia tidak dimaafkan in akhbarahu thiqatun, kalau yang ngasih tahu adalah thiqah. Jadi tidak percaya kan tidak percaya dirinya sendiri. Apakah orang itu thiqah atau tidak begitu. Itu kan hukumnya beda, bukan si Syafi'i yang memutuskan, tapi syariat yang memberikan putusan bahwa dia ini thiqah atau tidak. Jadi ada orang yang siqoh ya alim, gak pernah kelihatan bermaksiat, sholat lima waktu dijalanin, gak pernah tertuduh berdusta. Dia datang, Muhammad, oh no Ahmad adik ente jual tanah, itu kan ente punya hak syuf'ah di situ. Ente kalau mau hak syuf'ah minta dah cepetan itu, kalau nanti ditunda jadi lama, ditunda-tunda jadi lama. Kata Muhammad, enggak gue gak percaya, lu mau bohong ngadu domba doang, ah gitu. Padahal yang datang tuh thiqah, orang terpercaya. Kalau memang yang datang terpercaya, orang terpercaya secara syariat begitu ya, thiqah, Ya tentu si Muhammad ini tidak dibenarkan dalam arti dia betul-betul menghilangkan hak syufahnya. Begitu. Tapi kalau yang datang memang orang fasik, ya dia dibenarkan itu Muhammad. Artinya kapan waktu nanti dia nuntut, dia boleh itu. Karena dia dengan alasan bahwa yang ngasih tahu itu adalah yang ngasih tahu itu orang-orang yang tidak sikoh. Sawa'un kana adlan aw abdan. Baik itu yang sikoh itu adalah orang yang adil. Adil itu tidak secara zahir melakukan maksiat. Aw abdan atau budak. Aw imra'atan atau perempuan. Yang penting dia sikoh. Kalau dia datang dan dia enggak percaya, berarti hilang hak syufahnya. Li'anna khabara siqati makbul. Karena khabarnya dari khabar dari sikoh itu makbul, diterima. Berarti kalau si Mustaz, kalau si Syafi'i enggak menerima, ya berarti dia menghilangkan hak syufahnya tadi. Wa man la yusaq bihi, akan tetapi orang-orang yang tidak dipercaya secara syari, secara zahir syariat, ada orang-orang yang disebut oleh syariat ghairu mausuq. Ghairu mausuqin bihi, orang yang tidak terpercaya, tidak siqah. Walam wamim waman la yusaku bihi, dan orang-orang yang tidak mendapat kepercayaan secara zahir dari sisi agama, kal kafir, seperti orang kafir, wal fasik, orang fasik. Orang fasik tukang mabok-mabokan, main judi di pinggir jalan secara zahir, kencing di pinggir jalan gak garisi, itu namanya fasik tuh. Datang ke rumah Pak Ji, oh no, ada ente Haji Ahmad dijual tanah gitu. Kan itu punya ente juga, masa dia jual tanah begitu. Ah, yang datang tukang mabuk. Wah, tukang mabuk paling ngomong, paling mau adu domba sama adik gua. Kalau enggak adu domba, ya dia minta jatah. Enggak percaya. Ah, begitu dia enggak percaya. Ya iya, yang datang orang tukang mabuk, itu kan fasik. Wa man la yusaku bihi kal kafiri wal fasiki wasabi, dan orang yang tidak terpercaya kabarnya, kal kafiri, seperti orang kafir, wal fasiki, orang fasik, wasabi, dan anak kecil, wal mughaffali, dan orang yang lalai, wa nahwihim, atau sejenisnya. Qala Ibn Rif'ati fil Matlabi, Imam Ibn Rif'ah menyebut dalam kitab Al-Matlab, yu'adzaru wa hadha fi zahir, itu dimaafkan. Eh, oh, maksudnya ini perkara beda lagi, beda lagi teman-teman, salah baca, ini bahaya kalau salah baca. Li'anna khabar siqati makbul, karena khabar apa, informasi dari orang yang siqo diterima. Dan lalu siapa emang orang yang enggak diterima khabar? Ah, dijelasin, waman la yusaku bihi kal kafir, dan orang yang tidak diterima kabarnya, tidak dipercaya, yaitu seperti orang kafir, fasik, usabi, anak kecil, wal mughaffal, wa nahwih, atau juga orang yang lalai dan orang-orang yang sejenisnya. Qala Ibn Rif'ati fil Matlabi, Imam Ibn Rif'ah mengatakan dalam kitab Al-Matlab, berarti beda masalah lagi nih. Yu'zaru, dimaafkan. Maksudnya dimaafkan itu, wa hadza fil zahir, ini secara zahir. Secara zahir fikih, orang tersebut dimaafkan. Kalau yang datang orang fasik, kalau yang datang orang kafir, kalau orang yang datang anak kecil, Pak Haji, ono Haji Ahmad jual gini. Dia enggak percaya tuh. Akhirnya dia enggak nuntut hak syufahnya. Dia dimaafkan secara zahir saja. Amma fil batin, sedangkan secara batin, secara hakikat, فَالْاَتِبَارُ بِمَا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ سِدْكِ الْمُخْبِرِ, maka yang jadi standar itu apa yang terdapat dalam hatinya. Dan apa yang terdapat dalam hatinya bahwa dia menerima kabar tersebut, begitu, atau dia menolak kabar tersebut, itu tidak menjadi hukum fikih. Hukum fikih zahirnya saja yang ngasih tahu itu kafir. Walaupun secara hakikat, secara batin, dia percaya kafir ini ngasih informasi. Karena dia lihat kafirnya orang, orang yang jujur misalnya. Amma fil batin, sedangkan apa yang ada dalam batin, hakikat yang terjadi, fal i'tibaru, yang jadi standar itu, bima yaqa fi nafsi, apa yang terjadi di dalam dirinya, min sidqil mukhbiri, daripada kejujuran orang yang ngasih tahu, kafirun kana afasikun, baik itu orang kafir atau orang fasik, au ghairihim. Jadi maksudnya begini, saya kan Muhammad, saya jadi Muhammad misalnya, saya punya tanah bersama nih dari warisan dengan Ahmad. 100 meter, 100 meter. Datang nih si mukhbir. Orang yang mukhbir. Orang yang mukhbir ini yang ngasih tahu nih orang kafir, tetangga, orang kafir. Dan secara syariat, secara zahir, orang kafir itu ghairu mawthuqin bihi, tidak terpercaya. Secara zahir ya. Tapi secara hakikat, batin kita mengatakan orang ini jujur. Nah, kalau kita menunda penuntutan karena dengan alasan yang ngasih tahu orang kafir, kita tidak berdosa dan kita masih tetap punya hak syuf'ah. Karena zahirnya memang begitu. Karena zahirnya memang begitu secara zahir. Walaupun itu orang jujur, tapi karena dia secara syariat zahirnya memang tidak ghair mawthuqin bihi, gitu. Maka saya nih Muhammad tetap mendapat hak syufa saya, walaupun gua nggak percaya gitu. Kan ditunda-tunda tuh karena nggak percaya ditunda, tapi dia tetap punya hak syufa karena dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena yang mesti tahu orang yang ghair mawthuq, orang yang tidak dipercaya oleh syariat gitu. Tapi walaupun dia datang, kalau dia datang nih si orang kafir datang, Haji Muhammad, Uno Haji Ahmad jual tanah gini gitu. Secara syariat dia nggak perlu bergerak menuntut dengan informasi ini. Tapi kan secara batin dia mengatakan, jangan-jangan emang benar tuh gitu. Akhirnya dia datang. Nah, artinya masalah yang jadi masalah tuh ketika dia menolak untuk menerima informasi. Kalau dia menolak informasi dari thiqah yang zahir gitu, thiqah, maka dia tidak dimaafkan. Artinya tidak ditoleransi. Kalau dia menunda penuntutan, ya berarti dia hilang. Dia hilang hak syufahnya. Tapi kalau yang datang adalah orang kafir, orang fasik yang secara zahir dalam syariat dia tidak diterima informasinya, mautgir mausukin bihi, ya maka dia tetap punya hak syufah itu. Kok sekarang baru nuntut, baru minta? Kemarin waktu pembelian udah 2 tahun yang lalu, kenapa enggak? Ya, saya enggak tahu. Dulu ada yang ngasih tahu, cuma yang ngasih tahu orang kafir. Orang kafir kan enggak ter. Ah, itu boleh itu. Dia tetap punya hak syuf'ah gitu. Ah, mudah-mudahan bisa dipahami. Fal i'tibaru bima yaqa'u fi nafsihi min sidqil mukhbiri kafiran kana aw fasiqan. Au ghairihima, atau selain fas, maksudnya siapapun kalau secara batin kita menerima, ya jalanin aja. Waqad sarraha bihi al-Mawardi, dan inilah yang disyarihkan atau dieksplisitkan oleh Imam al-Mawardi. Wa'allalahu, dan beliau memberikan illah bi anna ma yata'allaqu bil mu'amalat, bahwa apa yang berkaitan dengan muamalat, yastawi fihi khabarul muslimi wa ghairihi, itu sama levelnya antara informasi orang muslim atau juga selain orang muslim. Idza waqa'a fi nafsi sidku, kalau memang terjadi dalam diri kita sidkuhu, bahwa dia memang jujur gitu. Wallahu alam. Kemudian Syabi Syuja meneruskan, وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شِكْسٍ. Ini ribet juga nih, gini nih. Shiksin itu tanah. Tanah yang ada di persimpangan. Persimpangan maksudnya antara milik fulan dengan milik fulan. Ya kita bilang itu hak apa, tanah yang masih di dalam dimiliki bersama gitu. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala syiksin, kalau ada orang menikahi wanita lalu maharnya adalah tanah yang tanah itu masih dimiliki oleh banyak orang. Tadi kan saya sama Muhammad sama-sama punya tanah 100 meter, 200 meter itu tanah di jalan sekian, itu punya kita berdua nih, punya Ahmad sama Muhammad. Lalu Muhammad nikah sama perempuan. Iya, sama perempuan, masih sama laki. Gitu. Muhammad nikah sama perempuan, lalu dia jadiin maharnya itu 100 meter tanah yang di situ saya juga punya. Gitu. Ya kan tanah warisannya 200 meter. Kita berdua dapat jatah 100 meter, 100 meter. Muhammad nikah sama perempuan, lalu dijadiin tuh maharnya 100 meter yang dia punya di sini nih. Jadi mahar. Saya kan punya hak syufah kan di sini kan. Iya, saya punya hak syuf'ah. Saya Ahmad punya hak syuf'ah. Muhammad nikah sama perempuan, make maharnya itu tanah 100 meter. Akhadahu syafi'u bimahril mithli. Maka si apa namanya Syafi, orang yang punya hak syuf'ah itu, dia boleh ngambil tanah tersebut bimaharil misli, dengan mahar yang semisal, dengan harga mahar yang semisal. Makanun bayna tsnain, isyiksin itu makanun, tempat antara dua hal, yaitu antara milik fulan dengan milik fulan. Naka hawahidun minhuma, salah satu daripada orang yang punya harta di tanah tersebut, punya jatah, menikah imra'atan dengan salah seorang perempuan, wa asdaqaha nasibaha, kemudian dia jadikan mahar jatah dia di tanah tersebut. Tanah dia 100 meter dijadikan mahar min dzalikal makan, dari tempat tersebut, wa huwa mimma tathbutu fihi syuf'ah, dan maharnya adalah sesuatu yang memang tathbutu fihi syuf'ah, memang ada hak syuf'ah di dalamnya. Fali syarikihi, maka orang yang punya hak syuf'ah itu, teman yang punya harta bersama itu, ayyakhudha, dia boleh mengambil dzalikal mamhuri bisyuf'ah, dia boleh mengambil tanah tersebut, al-mamhur yang dimaharkan itu maksudnya ya tanah tadi, bisyuf'ati, dengan hak syuf'ah dia boleh mengambil. Artinya gini, Muhammad nikah, saya nikahkan Anda Muhammad bin Muhammad dengan maktubah, dengan tulanganmu Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin tanah seukuran 100 meter persegi gitu. Jadi mahar gitu. Maka saya nih, untuk pesawat tuh, berarti kan 100 meter ada pesawat gede banget. Berarti 100 meter yang jadi mahar itu kan udah punya si perempuan, udah punya si istrinya. Muhammad udah gak punya lagi, karena Muhammad itu jadi kemahar. Nah, saya sebagai orang yang punya hak syuf'ah bisa ngambil itu tanah secara pangsa. Saya ganti, makanya mahar misal gitu harganya. Ini perempuan kan, perempuannya terpelajar, orangnya cantik, alimah gitu, bisa agama, bisa ngajar. Ini level perempuan gini nih, maharnya nih kira-kira 50 juta gitu. Maka saya boleh ganti, saya boleh dapat hak saya, boleh hak syuf'ah saya daripada tanah tersebut dengan harga, bukan dengan harga tanah tuh, tapi dengan mahar misil. Mahar misil itu ya mahar setara perempuan seperti ini. Perempuan kayak gini nih di sini maharnya nih kira-kira 100 juta misalnya. Dengan level perempuan seperti ini, tingkat sosialnya tinggi, berpendidikan, cantik, rupawan, lalu dihormati. Ini kayak gini 100 juta. Walaupun itu tanah harganya mungkin 500-700 juta. Tapi yang kita bayar tuh, saya nih sebagai orang yang punya hak syuf'ah, kita bayarnya bukan bayar harga tanah, tapi kita bayar harga kemaluan, harga al-budh itu. Karena mahar itu kan berkaitan dengan al-budh gitu. Makanya kata Imam Taqiyuddin al-Isni, bil mahril mithli, kan gitu, kata Syabi Suja, bi mahril misil, harganya itu saya nih sebagai orang yang punya hak syufah boleh itu ngambil, tapi enggak pakai harga tanah, tapi pakai harga mahar misil. Mahar misil itu mahar yang distanda, yang dicocokkan dengan status sosial si perempuan. Perempuannya adalah anak orang pejabat, cantik, berpendidikan, kemudian apa istilahnya, pokoknya cakep lah begitu. Ini model kayak gini nih, dulu empoknya nikah dapat mahar 70 juta. Berarti mirip-mirip 70 juta gitu. Dan saya gak perlu bayar pakai harga tanah. Jadi tanah yang sudah dimaharkan oleh Muhammad kepada perempuan tersebut, saya bisa ambil karena saya punya hak syufa. Tapi harganya tuh bukan harga tanah, tapi pakai harga mahar. Begitu. Fali syarikihi ayyakhudha dhalikal mamhuru bisyufati. Wa kadha law kana dhalikal makan milkal mar'ati. Begitu juga kalau tempat tersebut adalah punya perempuan, wa milka syakhsin akhar, dan juga punya orang lain. Faqalat li zawji, kemudian dia mengatakan, jadi kebalikan nih contohnya nih. Tadi kan contohnya tanah itu punya saya sama Muhammad. Ini masalahnya kebalikan. Kalau tanah tersebut dimiliki bersama oleh perempuan, istri, seorang istri sama mungkin abangnya, mungkin adiknya. Ya, tanah 100 meter, tanah 200 meter. Di dalamnya ada kepemilikan seorang perempuan, istri nih, gitu. Yang satu lagi adiknya atau abangnya. Abanglah, abangnya lah katakanlah. Kemudian seorang istri tersebut mengatakan kepada suaminya, khali'ni ala nasibi. Saya minta cerai, saya minta khulu, saya minta rafah kalau bahasa orang kampung. Terus gantinya apa? Gantinya noh, jatah gue yang 100 meter itu buat lo. Nah, jadi khulu itu kan permintaan cerai dari istri dengan iwat. Iwatnya tuh ya tanah itu. Khali ini, ceraikan saya, khulu saya dengan nasib, dengan jatah saya 100 meter di tanah tersebut. Minta dikalmakan. Autarliknya Ali, atau ceraikan aku dengan mahar itu, dengan tanah tersebut. Fafal, kemudian di iya, ya udah. Saya terima, saya khulu, apa saya terima permintaan khulumu, sekarang anta mukhtani'ah. Jadi orang yang dikhulu tiga kali itu sama talak, seperti talak bain tuh gitu. Banat minhu, maka dia jadi talak bain itu. Talak bain dari pernikahan tersebut, wastahaqqa zawju. Nah, si suami menjadi punya hak terhadap tanah yang 100 meter itu. Wastahaqqa zawju dzalika syikhs. Si suami punya hak terhadap syiks tersebut, tanah tersebut. Wali syafi, abangnya yang juga merupakan punya, paham ya kira-kira, agak jelimet nih. Si abangnya tuh, abangnya si perempuan tadi, itu kan punya hak syufah. Maka dia boleh, wali syafi'i, maka orang yang punya hak syufah, akhadahu minazaw, dia boleh ngambil, itu dengan ngambil tanah tersebut dengan hak syufah daripada si suami yang sudah mengkhulu istrinya tersebut. Tapi ngambilnya bukan pakai harga tanah, tapi pakai harga mahar gitu. Kama anna lahu akhdhuhu minal mar'ati fi suratil isdaq, sebagaimana dia boleh mengambil hak syufah tanah yang dimaharkan kepada perempuan. Wa ya'khudhuhu bimahril mithl. Ini, dan dia ngambil itu, boleh ngambil tanah tersebut bimahril mitsli, dengan harga mahar mitsl. La biqimati syiks, tidak dengan harga syiks tanah tersebut. Alar rajih, menurut pendapat yang rajih. Wajhu, dan alasannya kenapa kok yang dipakai harganya harga mahar, bukan harga tanah. Karena annal mud'a mutaqawwam. Karena ini syiks tanah ini, itu sebagai ganti al-bud. Al-bud itu kemaluan. Jadi mahar itu kan sebagai mahar untuk penghalalan terhadap kemaluan. Gitu. Wal-bud umutakawam, dan kemaluan itu punya nilai. Yaitu nilainya mahar. Wa qimatuhu mahrul misl. Dan nilainya al-bud itu adalah mahar-mahar misl. Gitu. Li'annahu badala syiks. Karena dia sebagai. Jadi kan aslinya yang harus dibayar itu kan mahar, dan maharnya diganti dengan tanah gitu. Maka kita kembali ke aslinya, gue bayarin maharnya, bukan bayarin harga tanahnya. Li'annahu badalu syiks, karena yang namanya mahar itu pengganti daripada syiks. Fadbud'uh wa thamun syiks, maka kemaluan itu menjadi harga daripada tanah yang dijadikan mahar tersebut. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjut besok nih. Wa in kana asy-syufa'u jama'atan. Sampai kita selesaikan besok bab syufah di pertemuan besok hari Rabu. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, serta keluangan waktu agar terus bisa mengkaji dan juga mempelajari ilmu-ilmu agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Bagi para asatid, guru-guru kami, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini, jika memang menemukan ada kekeliruan dan bacaan, saya mohon untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.